bagaimana cara mengatasi anak yang memegang HP Android ketika melihat cerita yang tidak pantas. Ya, harus dicegah, ya, harus dicegah. Untuk memegang HP itu harus juga dibatasi, diusahakan, ya, betul-betul terkontrol dan terbatasi. Jangan sampai terbiasa, ya. Ya, karena kenyataannya banyak mudharat dalam banyak sisi, termasuk dalam bab yang artinya sisi kebiasaan itu sendiri, ya, itu sudah mudharatnya besar. Kita belum masuk ke apa yang dilihat, kontennya apa, dan ini dan itu macam-macam. Kebiasaannya itu sendiri sudah membuat masalah, yaitu, ya, akhirnya anak itu menjadi anak itu menjadi malas, ya. Anak itu mungkin akan asik dengannya sehingga lelah, ya, sehingga tidak mau makan, sehingga tidak tidur, sehingga gampang rewel, sehingga malas belajar, dan sudah ini saja sudah problem bagi orang tua. Saya yakin orang tua pada merasakan itu, ibu maupun bapaknya. Ini belum cerita apa yang dilihat, ya. Ini baru bab ininya saja. Belum lagi rebutan satu anak dengan yang lain, bertengkar, nangis, sudah ruwet, ya. Jadi memang ini bala, ya. Android ini dari sisi yang lain bala, maka harus di manage, ya. Ibarat api, kalau nggak di manage itu membakar rumah. Harus di manage. Kalau tidak, bala. Jadi harus hati-hati. Orang tua, bapak, ibu harus betul-betul hati-hati terhadap anaknya. Yeah.